Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami sudah punya istri, selingkuh, walaupun nafkah jalan, selingkuh sama perempuan lain, mungkin karena dia bekerja ojek online dan lain sebagainya. Perselingkuhan itu hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk al-mubiqat. Mubiqat itu dosa besar, pelakunya dilaknat oleh Allah. Dosa besar, dosa besar, dan apalagi yang direbut, yang diselingkuhi adalah orang yang sudah berkeluarga, mempunyai suami atau mempunyai istri, maka disebutkan hukumannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Jadi jangankan surganya, baunya saja enggak kecium. Sementara bau surga itu kecium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kita jalan, cium bau surga, dekat ini, ya kan? Itu 500 tahun lagi jalan, ya, baru sampai surga. Nah, ini orang yang selingkuh itu tidak mencium bau surga. Selingkuh beda ya sama orang yang poligami. Perbedaannya bagaimana? Kalau perbedaan poligami itu, misal ada suami istri, suaminya kebetulan pengen nikah lagi, cuman cara-caranya syar'i. Seperti pertama dia melamar, datang ke orang tua perempuan tersebut, melamar, ngomong baik-baik sama istrinya, ya kan, tidak ada keributan, istrinya pun rela. Ini poligami, tata cara yang baik di dalam poligami. Kalau selingkuh ini beda, dia sudah punya istri seperti yang ditanyakan tadi, ya mungkin suaminya mungkin ojek online, dapat orderan perempuan, akhirnya diajak kenalan, malming. Jelas haram, dilaknat oleh Allah. Ya, dan juga kata Nabi SAW di antara ancaman yang lain, la yadkhul jannah dayyus. Tidak masuk surga orang yang dayyus, pakai dal. Dayyus. Dayyus, tidak pakai sa. Dayyus. Pakai D, dal. Bukan pakai G, kalau G gayus, lain lagi. Siapa itu? Man huwa dayyut ya Rasulullah, sahabat? Alladhi yukirrusu ala ahli. Yang membiarkan kejahatan, kemaksiatan di dalam keluarganya. Jadi ketika ada kemaksiatan dalam keluarganya, dia diam. Dia enggak ngasih tahu. Maka ini namanya dayyut, enggak masuk surga. Ini kata Nabi. La yadkhul jannah dayyut. Seperti di dalam rumah tangganya ada yang enggak sholat, dia diam aja. La yadkhul jannah. Nah, itu ya, suaminya mabok, judi, dia enggak negor, la yadkhul jannah dayyus. Tapi walaupun ada tata cara ngasih tahu suami. Itu pembahasan lain. Termasuk perselingkuhan. Jika misalkan tadi kan dia nanya, saya harus bagaimana? Ya harus ditegur suaminya. Katakan hak itu hak, batil batil, katakan haram. Enggak boleh selingkuh, itu nanti dilaknat oleh Allah, apalagi sudah berkeluarga. Nih kan, kalau misalnya takut nih itu, la yadkhul jannah dayyut, enggak masuk surga orang yang dayyut. Harus berani sampaikan. Nah, sikapnya bagaimana? Jika dikasih tahu tetap enggak berubah, walaupun nafkahnya jalan. Kadang lebih menyakitkan begitu. Nafkah jalan tapi selingkuh. Lalu bagaimana? Jika dia tetap aja enggak berubah, si istri berhak meminta pisah rumah. Pisah rumah dulu, bukan cerai. Pisah rumah, entah balik ke rumah orang tuanya atau bagaimana, sampai suaminya betul-betul berubah, berjanji, bertaubat, baru boleh pulang atau minta cerai. Boleh, minta hak cerai namanya. Nah, nanti cerainya kemana? Ke wali hakim, dalam hal ini wali hakim adalah pengadilan. Nanti yang mencerainya adalah hakim. Kenapa? Karena tujuan dalam rumah tangga itu adalah mendapatkan ridho Allah. Lah kalau dalam rumah tangga enggak ada ridho Allah, ya ngapain dilanjutkan? Apalagi istri atau suaminya enggak sadar-sadar misalkan. Boleh dia meminta hak cerainya. Atau kalau misalnya dia pengen dapat surga, ya izinkan aja suaminya nikah lagi misalkan. Ya sama wanita selingkuhannya, walaupun saya yakin enggak bakalan lama. Karena dimulai dari perbuatan yang haram. Selingkuh haram. Dimulai dari perbuatan yang tidak bakalan lama itu. Misalkan dia sayang betul sama suaminya. Tapi dia enggak kepengin suaminya itu dapat dosa misalkan. Ya izinkan suami kamu kawin lagi misalkan. Enggak mau make apa enggak mau cerai misalkan, izinkan walaupun hati sakit misalkan. Nah, tapi kalau kamu enggak mau juga boleh cerai, boleh bukan harus, tapi boleh. Nah, kalau cara apa nasihatinya kalau kamu enggak berani, faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nasihat dari Allah. Panggil wali dia, panggil wali dari perempuan, nah kasih tahu. Ada perantara istilahnya. Ini pembahasan panjang lebar tentunya. Nah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada suaminya. Dan bagi anda yang selingkuh-selingkuh ini, istilahnya pelakor, pebinor dan sebagainya, hati-hati. Itu tugas setan itu seperti itu. Yang halal dijauhi, yang haram dideketin. Iya kan? Ada istri halal di rumah, dijauhin sama setan. Bukan sama Allah, Allah enggak bisa. Dijauhin sama setan, dibuat bosan, ya, ribut terus. Yang haram dideketin. Padahal kadang pernah kita nemukan kasus serupa, padahal istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Tapi itu setan itu ditaburkannya madu matanya sehingga manis melihat pemandangan yang haram. Nauzubillah min. Itu perbuatan setan dilawan. Perbuatan setan itu. Kata Nabi SAW, ini resep dari Nabi, jika kamu, biasa memang manusia ada khilaf, ada salah, saya lupa redaksi hadisnya, jika kamu kedapatan melihat perempuan yang cantik, misalkan, atau lihat laki-laki yang ganteng, dan kamu bergojolak syahwatmu, maka datangilah suamimu atau datangilah istrimu. Karena apa yang ada pada dia, juga ada pada istrimu. Sama aja. Sama. Cuman itulah permainan setan itu. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari tipu daya setan. Wallahu a'lam bishawab.